Doa kemuliaan akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayi'aha fa innahu la yasrifu sayi'aha illa anta. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang paling baik, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan kepadanya selain Engkau. Dan jauhkanlah aku dari keburukan akhlak, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menjauhkannya melainkan Engkau.